Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa ayat seputar sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayat yang merupakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini Bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang benar merupakan ayat tersendiri di dalam Al-Quran, tidak termasuk di dalam surat. Basmalah merupakan ayat tersendiri yang mengawali setiap surat selain surat At-Taubah yang tidak diawali dengan basmalah. Sebabnya adalah karena surat At-Taubah dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal seperti satu kesatuan. Sehingga surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Sehingga basmalah merupakan ayat tersendiri yang mengawali setiap surat selain surat At-Taubah dan bukan bagian dari surat itu, kecuali basmalah yang itu merupakan hikayat dari surat Sulaiman kepada Malikatu Saba, Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka itu bagian dari surat An-Naml. Maka itu bagian dari surat An-Naml karena menghikayatkan isi surat Sulaiman, surat yang ditulis oleh Sulaiman kepada Ratu Saba. Di dalam ayat ini, ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, terdapat tiga nama Allah Ta'ala, yaitu lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Telah kita pelajari maknanya, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim perbedaannya apa sudah kita pelajari. Yaitu bahwa Ar-Rahman, ya, isim atau nama yang terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmatul Dzatiyah. Rahmat yang itu merupakan sifat yang senantiasa melekat atau senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah. Adapun Ar-Rahim merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya makna sifat fi'liyah. Sehingga sifat rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman itu merupakan sifat dzatiyah. Adapun sifat Ar-Rahmah yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim itu merupakan sifat fi'liyah, yakni perbuatan Allah memberikan rahmatnya, perbuatan Allah merahmati makhluk-makhluknya, baik itu rahmat yang bersifat ammah, umum, mencakup seluruh makhluk, maupun sifat rahmah yang khusus, khasah, hanya untuk kaum mukminin. Sehingga di dalam basmalah terdapat tiga nama Allah Ta'ala, yaitu lafzul jalalah Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, dan terkandung di dalamnya dua sifat. Terkandung di dalam basmalah dua sifat Allah Ta'ala, yang pertama adalah sifat uluhiyah, ditunjukkan oleh nama Allah, oleh lafzul jalalah Allah, dan yang kedua adalah sifat Ar-Rahmah, yang terkandung di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya saja rahmat Allah Ta'ala terbagi menjadi dua, rahmat ammah, umum untuk seluruh makhluk, dan yang kedua adalah rahmat khasah, rahmat yang khusus hanya untuk kaum mukminin. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Telah kita pelajari bahwa rahmatan wa ilman. Rahmatan di sini i'rabnya adalah sebagai tamyiz. Tamyiz muhawwal min fa'il. Asalnya adalah sebagai fa'il. Dari segi bahasa Arab, kata rahmatan asalnya adalah sebagai fa'il. Dari fi'il atau kata kerja wasi'. Sehingga pada asalnya sebagai subjek untuk kata kerja wasi', meliputi. Sehingga dari segi bahasa Arab asalnya adalah Rabbana wasi'at rahmatuka kulla syai' wa ilmuka. Wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah rahmat ammah. Yaitu rahmat yang mencakup seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir. Yaitu rahmat yang kaitannya adalah dengan maslahat jasadiyah, badaniyah, duniawiyah saja. Rahmat yang berkaitan dengan maslahat makhluk dari segi fisik saja. Berbeda dengan rahmat khasah, rahmat khusus untuk kaum mukminin, maka ini berkaitan dengan maslahat agama, diniyah, dan ukhrawiyah. Kemudian, ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullah terkait dengan sifat rahmat Allah Ta'ala adalah وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Dan Allah rahim terhadap kaum mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Ini merahmati orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah rahmat khasah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi kaum mukminin. Ya, berbeda dengan ayat sebelumnya yang beliau sebutkan. Yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat sebelumnya adalah rahmat ammah untuk seluruh makhluk. Adapun yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat ini wa kana bil mu'minina rahiman adalah rahmat khasah. Rahmat Allah taala ya untuk kaum mukminin secara khusus yang berupa taufik untuk mendapatkan al-ilmu nafi' dan amal salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih di dunia. Demikian juga rahmat khasah di akhirat yang berupa ad-dukhulul jannah wan najatu minan nar, masuk ke dalam jannah ya, dan an-najah, selamat dari an-nar, neraka. Itulah rahmat khasah di akhirat hanya untuk kaum mukminin. Sehingga di dalam ayat ini juga disebutkan ya, sifat Allah Ta'ala rahmah. Kemudian di ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan, Allah Ta'ala berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Nah, yang dimaksud dengan rahmat di sini tentu rahmat ammah. Rahmat yang tidak khusus hanya untuk kaum mukminin, tetapi juga untuk seluruh makhluk yang mukmin maupun yang kafir. Rahmati wasi'at kulla syai'. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini, ya, di zaman dahulu kala, zaman sekarang maupun yang akan datang, makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, melainkan semuanya telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun makhluk, maka dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala rahmatnya wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya sendiri ar-rahmah, sifat rahmah. Telah kita pelajari terkait dengan kata kataba rabbukum, ungkapan kataba rabbukum dan tulisannya. Kataba menurut ulama usul fiqih memberikan makna mewajibkan, wajib. Ya. Sehingga kata kataba itu termasuk ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hukum wajib. Ya. Selain kataba di antaranya adalah alaikum, Ya. Fard, hakama, faradha, hakama, dan semisalnya. Ketika Allah mengatakan kataba, berarti wajib. Alaikum, atau faradha, atau hakama. Nah, ini seringkali menunjukkan hukum wajib. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala kataba mewajibkan atas dirinya sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk merahmati makhluk. Maka di sini terdapat perbedaan keyakinan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memang berkewajiban secara akal, Allah Subhanahu wa taala memang berkewajiban untuk memberikan sifat rahmah. Ya, demikian juga hal-hal lain yang Allah sebutkan bahwa dia telah mewajibkan atas dirinya ya untuk melakukannya. Entah itu rahmah atau yang lain yang disebutkan di dalam dalil-dalil. Intinya adalah menurut Mu'tazilah itu memang secara akal Allah berkewajiban. Ya, wajib bagi Allah untuk melakukannya. Kalau tidak melakukannya berarti Allah tidak melakukan kewajiban. Ya. Dan itu merupakan hak makhluk yang harus Allah tunaikan. Nah begitu. Itu hak makhluk yang harus Allah tunaikan. Nah ini mereka dengan lancangnya mengatakan demikian. Ya. Jadi akal mewajibkan sesuatu atas Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Mu'tazilah dengan lancangnya mengatakan seperti itu. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu seperti dalam ayat ini yaitu rahmah, merahmati makhluk, demikian pula hal-hal yang lain, ya, alla yu'adziba misalkan, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Dan hak hamba ya atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya sedikitpun. Ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan dalil-dalil semacam ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu atas dirinya sendiri tafadhulan wa minnatan. Ya, sebagai bentuk karunia. Ya, kemurahan, pemberian, bukan karena ada yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala seperti akal ya mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala begini, mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala ya seharusnya Allah melakukan begitu. Tidak, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu semua merupakan murni fadlun minallah wa ihsan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya, pemberiannya. Ya. Jadi ketika Allah menetapkan, mewajibkan atas dirinya sendiri, ya, hakikatnya adalah itu murni karunia Allah Ta'ala. Ya, murni karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pemberiannya. Bukan karena ada yang mewajibkan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itulah, terkait dengan masuknya mukmin ke dalam jannah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dimasukkannya seorang mukmin ke dalam jannah itu adalah murni karunia Allah Ta'ala. Bukan menjadi hak mukmin itu, hak orang itu ya, yang merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia tunaikan. Bukan. Masuknya ahlul jannah ke dalam jannah itu murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya dan pemberiannya. Walaupun Allah telah berjanji untuk memasukkan ke dalam jannah, ya memasukkan mukmin ke dalam jannah, namun itu murni pemberian Allah, bukan karena semata-mata itu hak makhluk, hak hamba ya dengan dia beramal saleh. Ya atas amal salehnya, tidak. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang amalannya memasukkannya ke dalam jannah. Ini amalan dia sendiri, amal soleh dia sendiri yang memasukkannya ke dalam jannah. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari kalian yang seperti itu, amal solehnya memasukkannya ke dalam jannah. Lalu beliau ditanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah, amal soleh anda, ibadah-ibadah anda, juga tidak memasukkan anda ke dalam jannah. Wala ana, jawab beliau, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Tidak pula saya, ya, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan, memberikan kepadaku rahmatnya dan karunianya. Jadi semata-mata masuknya beliau ke dalam jannah adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia Allah ta'ala, pemberian Allah. Ya, kenapa bukan amal salih? Amal salih itu sekedar sebab. Ya, sebab, tetapi tidak bisa membayar, katakanlah seperti itu, tidak bisa membayar, ya, untuk membeli, ya, semua nikmat yang ada di dalam jannah. Tidak bisa. Amal soleh kita itu seberapa? Ya, sebesar apapun amal soleh seseorang, ya, ibadah seseorang, tetap dia tidak bisa membalas Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dia tidak bisa membalas Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, jangankan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannah, bahkan nikmat-nikmat Allah yang telah dia rasakan, yang telah dirasakan oleh seorang hamba di dunia, itu pun jauh lebih besar daripada ibadah seorang hamba selama hidup di dunia. Ya. Bahkan seorang hamba bisa beribadah kepada Allah selama di dunia, itu semua dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia mendapatkan tenaga, energi, kekuatan, dari mana dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa beramal saleh. Ya, dari mana dia mendapatkan rezeki sekian banyak yang itu semua menunjang dia untuk beribadah. Itu semua pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ibadah itu sendiri merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah ta'ala. Oleh karena itulah sebesar apapun amal soleh seorang hamba, sebanyak apapun, ya selama apapun di dunia ini, maka itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia, apalagi nikmat-nikmat yang Allah janjikan di dalam jannah. Oleh karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketika Allah mewajibkan atas dirinya sesuatu, maka itu murni karunia Allah ta'ala, pemberian Allah ta'ala dan kemurahannya, sehingga tidak dikatakan Allah berkewajiban dan itu merupakan hak hamba yang harus Allah tunaikan. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah mewajibkan, telah menetapkan atas dirinya sendiri ar-rahmah, sifat rahmah. Ya. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Ya. Rahmah dzatiyah, rahmat fi'liyah, rahmat yang itu merupakan sifat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga rahmat yang artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, melakukan rahmat. Nah, demikian pula baik itu sifat rahmah atau rahmah ammah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, maupun rahmah khasah untuk kaum mukminin. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah dialah al-ghafur, ya, maha pengampun, maha pemberi maghfirah. Ar-rahim, maha rahmah, maha merahmati. Di dalam ayat ini atau penggalan ayat ini disebutkan dua nama Allah Ta'ala, yaitu al-ghafur dan ar-rahim. Sekaligus terkandung di dalamnya dua sifat, yaitu sifat maghfirah dan sifat ar-rahmah. Ya. Sifat al-maghfirah yang ditunjukkan di dalam nama Allah Ta'ala al-ghafur, ya, maknanya mencakup dua hal, yaitu apa? As-satru wal-wiqayah. As-satru, menutupi, dan al-wiqayah, melindungi. Itulah makna ghafara yaghfiru secara bahasa, dan kurang lebih seperti itu makna ghafara yaghfiru maghfiratan di dalam istilah, di dalam syariat. Ya. Sehingga al-ghafur terkandung di dalamnya makna maghfirah. Allah memberikan maghfirah. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Ya. Maknanya adalah menutupi sekaligus melindungi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menutupi aib dan dosa seseorang sehingga tidak terbongkar, tidak diketahui oleh khalayak. Ya, ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wiqayah, Allah melindunginya dari akibat-akibat buruk dosa-dosanya. Ya, menutupi dosa-dosanya dan melindunginya dari akibat buruk dosa-dosa dia sendiri. Sebab sebagaimana di dalam kata milfar secara bahasa, di sana ada kata milfarun, milfar yaitu ya topi perang, yakni penutup kepala yang digunakan untuk menutupi kepala sekaligus melindungi kepala dari serangan musuh, entah itu tebasan pedang ya maupun lemparan anak panah atau selainnya. Itu milfar, sehingga memiliki dua fungsi, yaitu apa? Menutupi sebagai penutup kepala sekaligus al-wiqayah sebagai pelindung. Oleh karena itulah ghafara yaghfiru, maghfirah memiliki dua makna ini sekaligus, yaitu menutupi dan juga melindungi. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa seorang hamba. Jika Allah memberikan maghfirah kepada seorang hamba, artinya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya dan aib-aibnya. Demikian pula Allah melindunginya dari akibat buruk dosa-dosanya. Di antara akibat buruk dosa adalah azab Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Ya. Seorang mukmin akan ditutupi aib-aibnya oleh Allah taala. Ya, di dunia dan di akhirat, ya, secara umum seperti itu, dan akan dilindungi dari akibat buruk dosa-dosanya. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudni al-mu'min fayadha'u 'alaihi kanafahu." Sesungguhnya Allah yudni al-mu'min, mendekatkan seorang mukmin. Ini di akhirat. Inilah yang dimaksud dengan hisab. Yang dimaksud dengan hisab, yaitu Allah menyebutkan hisab satu persatu amalan ya, tiap-tiap hamba. Allah sebutkan, hanya saja hisab seorang mukmin adalah hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah hisab dengan hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah. Tidak seperti hisab untuk selain mukmin. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin. Fayadha'u 'alaihi kanafah. Lalu Allah meletakkan atasnya, padanya kanafah, tirainya. Wayasuru, dan menutupinya. Nah ini, menutupi ya hamba yang mukmin tersebut. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, "Ata'rifu dhan bakada? Ata'rifu dhan bakada? Tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa ini?" Allah sebutkan. Nah ini hisab. Fayaqul, lalu dia menjawab, "Na'am ayyurab. Ya wahai Rabbku." Dia mengakui. Hatta idza aqarrahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sampai ketika dia telah mengakui semua dosa-dosanya dan dia memandang bahwa dirinya ya telah binasa, ya karena telah disebutkan oleh Allah taala dosa-dosanya, ya, dan dia sendiri sudah mengakui ya sudah binasa ini. Nah, qala, Allah taala mengatakan, ketika seorang mukmin ya merasa dirinya telah binasa ketika dihisab, ya terbongkar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya, dia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi dosa-dosamu itu selama di dunia. Ini maghfirah. Ya, menutupi dosa-dosa. "Wa ana aghfiruha lakal yauma," dan aku akan mengampunimu, dan aku mengampuni dosa-dosa itu, dosa-dosamu itu pada hari ini, pada hari kiamat. Nah ini, Allah tutupi dan Allah lindungi dari akibat buruk dosa, yaitu apa? Azab. Azab atas dosa-dosa tersebut. Nah inilah hisab, ya hisab seorang mukmin, hisab yang yasir, yang mudah. 6. Untuk membuat dia mengakui dosa-dosanya. Kemudian, Ar-Rahim, wa huwal ghafurur rahim. Nama Ar-Rahim terkandung dalamnya makna sifat rahmah fi'liyah, yaitu bahwa Allah melakukan rahmah, merahmati makhluk-makhluknya, baik itu rahmat yang ammah maupun rahmat yang khasah. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat rahmat Allah Ta'ala adalah Sallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini merupakan hikayat dari ucapan siapa? Ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam kepada putra-putranya. Ya, ketika putra-putranya mendatangi, pulang ke rumah dan menemui Ya'qub alaihi salam, menjelaskan bahwa pembesar Mesir tidak akan kembali memberikan ya bahan makanan kecuali dengan membawa ya seorang yang disebut oleh para ulama dengan Bunyamin, saudara kandungnya, seayah seibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Fa illam ta'tuni bihi fala khaira lakum 'indi wa la taqrabun. Kata pembesar Mesir itu yang sebenarnya adalah Yusuf, kalau kalian di kali yang berikutnya datang ke sini nanti tidak datang membawa dia, yakni membawa saudara kandung, saudara seayah seibunya Yusuf sendiri, fala khaira lakum 'indi wa la taqrabun, maka tidak ada takaran bagi kalian. Kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan. Wa la taqrabun, dan janganlah kalian mendekatiku. Jangan datang ke sini. Ya. Sehingga syaratnya itu untuk kali yang berikutnya, pertemuan berikutnya agar mendapatkan bahan makanan. Ya, maka Nabi Ya'qub alaihissalam ya melepas kepergian ya saudara seayah seibu Nabi Yusuf alaihissalam ini yang disebut Bunyamin, ya sembari mengatakan seperti itu, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ya, tidaklah aku mempercayai kalian atasnya kecuali sebagaimana aku telah mempercayai kalian atas Yusuf, atas saudaranya sebelumnya itu Yusuf, tapi ternyata kalian tidak menjaganya. Ya, kalian justru membuangnya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Namun karena ini darurat, mau tidak mau harus mengirim ya saudara seayah seibu Yusuf ini. Ya sudah, dikirim. Namun Ya'qub alaihissalam menyerahkan itu semua kepada Allah Ta'ala. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik pelindung, dan dia adalah yang maha merahmati. Dialah yang paling merahmati di antara para pemberi rahmat. Nah, di dalam ayat ini disebutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hifz. Fallahu khairun hafidha. Fallahu khairun hafidha. Atau sebelumnya hafidhan ini mansub. Kata hafidhan mansub. I'rabnya sebagai apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama i'rabnya adalah sebagai tamyiz. Tamyiz untuk khairun. Ya, tamyiz. Atau apa namanya ini disebut tamyiz apa? Tamyiz nisbah, tamyiz jumlah. Ya, seperti lillahi darruhu farisan. Lillahi darruka farisan. Ya, tapi ini bukan berasal dari fa'il atau maf'ul bih atau mubtada, bukan. Ya, tamyiz nisbah ghair muhawwal, yang tidak berasal dari apapun. Naam, fallahu khairun hafidhan. Kemungkinan yang kedua, hafidhan i'rabnya adalah sebagai hal. Sebagai hal, mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah dhamir mustatir yang terkandung di dalam kata khairun. Karena khairun asalnya adalah akhyaru, karena ini adalah isim tafdhil atau af'al tafdhil. Ya, isim tafdhil atau af'al tafdhil, sifat-sifat mushtaq. Ya. Itu mengandung apa? Dhamir. Nah, dhamir inilah yang menjadi sahibul hal untuk hafidhan. Jadi Allah khair. Allah adalah khair, yang terbaik atau sebaik-baik ketika dia menjaga. Allah adalah sebaik-baik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hafil, sebagai pelindung dan penjaga. Sehingga disebutkan di sini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hifzu, menjaga, melindungi. Ya, memang di sana ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-hafil. Ya. Al-hafil itu nama Allah Ta'ala. Ya, tapi lafaznya hafil. Al-Hafidhu berwazan berpola Al-Fa'ilu. Ya. Al-Hafidh. Al-Hafidh itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkandung di dalamnya makna sifat Al-Hifdhu. Ya, dalam bahasa kita maknanya menjaga, melindungi. Dan Hifdhullah Subhanahu wa taala memiliki beberapa makna. Ya, memiliki beberapa makna. Hifdhullah Subhanahu wa taala memiliki beberapa makna. Ya, setidaknya ya di antaranya ada dua makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidh, melindungi. Maknanya adalah yahfazu a'mal al-ibad. Ya, yahfazu a'mal al-ibad. Allah Subhanahu wa taala ya menjaga, mencatat ya amalan-amalan hamba. Amalan-amalan hamba. Nah, amalan-amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan hamba, menjaga al-hifz. Nah, hifz dengan makna yang pertama ini ya ada dua macam. Macam yang pertama adalah al-hifzus sabiq. Ya, menjaga amalan hamba, penjagaan amalan hamba yang telah lampau, yakni penjagaan yang mendahului. Al-hifzus sabiq, penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang mendahului sebelum terjadinya amalan-amalan hamba tersebut, perbuatan-perbuatan para hamba. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan at-taqdir, al-qadar, dengan Allah mentakdirkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah hafiz, ya, menjaga. Ya. Nah, ini ada dua macam penjagaan. Macam yang pertama adalah al-hifzus sabiq. Ya, penjagaan yang mendahului perbuatan-perbuatan hamba sebelum terjadinya. Ya. Penjagaan amalan-amalan hamba, ya, yang mendahului perbuatan hamba tersebut sebelum terjadinya. Nah, inilah yang semakna dengan takdir. Jadi mencatat Allah Subhanahu wa taala ya telah mencatat, telah menakdirkan perbuatan-perbuatan hamba yang akan terjadi sebelum terjadinya. Ini makna hifz, menjaga, mencatat, menakdirkan. Macam yang kedua adalah al-hifdzul lahiq. Al-hifdzul lahiq. Penjagaan atau pencatatan ya yang terjadi setelah perbuatan hamba. Setelah perbuatan hamba. Yaitu apa? Yaitu bikitabatil malaikah bima yahsul. Dengan pencatatan para malaikat. Dengan para malaikat mencatat apa yang terjadi. Apa yang terjadi dari perbuatan para hamba. Jadi kurang lebih makna yang pertama ini ya, adalah apa? Menjaga, yakni mencatat. Allah Subhanahu wa taala mencatat ya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan hamba. Penjagaan atau pencatatan itu ada yang sabiq, mendahului sebelum terjadinya, dan ada yang lahiq ya apa setelah terjadinya perbuatan hamba. Yang mendahului sebelum terjadinya hamba adalah apa? Al-qadar, takdir. Allah menakdirkan perbuatan hamba sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan hamba sebelum terjadinya. Ya. Kemudian al-hifdhu al-lahiq, pencatatan setelah terjadinya. Nah, ini dilakukan dengan kitabatul malaikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat pencatat. Ya. Al-katabah, para malaikat pencatat, untuk mencatat semua perbuatan-perbuatan hamba ya setelah terjadinya. Nah, al-hifdzul lahiq inilah yang menjadi apa? Pencatatan setelah terjadinya perbuatan-perbuatan hamba inilah ya yang akan menjadi apa? Hujjah atas para hamba pada hari kiamat. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya, demikian juga setelah terjadinya Allah Maha mengetahui. Namun bukan itu yang Allah jadikan hujjah. Yang Allah jadikan hujjah atas para hamba pada hari kiamat, yang itu menjadi penentu ya jannah atau nar, nikmat atau azab, adalah apa? Catatan yang ada ya di tangan para malaikat, yang ditulis oleh para malaikat hizbul lahiq, setelah terjadinya. Setelah terjadinya. Adapun makna hifz yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah al-hafiz. Ya, al-hafiz. Menjaga, maknanya adalah yahfazu awliya'ah wa yahfazu al-mu'minin mimma yakrahu. Ya. Yaitu menjaga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para walinya, terhadap kaum mukminin. Ini penjagaan yang sifatnya khusus. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Ya. Nah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin ini ya, ditinjau dari waktunya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hifzun fid dunya, penjagaan selama di dunia, dan yang kedua adalah hifzun fil akhirah, penjagaan di kehidupan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala hafil. Ya, yakni menjaga kaum mukminin. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia menjaga dari apa? Menjaga kaum mukminin dari apa? Ya, menjaga kaum mukminin ya dari perbuatan-perbuatan maksiat atau kekufuran, menjaga kaum mukminin ya dari berbagai musibah. Ya. Dari berbagai musibah yang merugikan dunianya dan akhiratnya, agamanya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari azab. Namun perlu kita ingat bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin dari berbagai musibah dan semisalnya ya itu bertingkat-tingkat. Ya. Berbeda-beda tingkatnya. Ya. Bergantung pada keimanan ya masing-masing orang, bergantung pada penjagaan masing-masing orang terhadap hududullah, batasan-batasan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfazillah yahfazka. Ya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah. Yani jagalah syariat Allah, perintah dan larangan Allah, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Jagalah batasan-batasan Allah, yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini menunjukkan bahwa penjagaan Allah terhadap ya seorang mukmin ya bergantung pada penjagaan mukmin itu terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan sama. Penjagaan Allah terhadap mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bergantung pada ya masing-masing bagaimana mereka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Nah, kemudian disebutkan di kalimat terakhir di dalam ayat ini wa huwa arhamur rahimin, dan dia yakni Allah taala arhamur rahimin, yang paling merahmati ya di antara para pemberi rahmat. Ya, para pemberi rahmat itu siapa? Para pemberi rahmat itu ya siapa? Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berarti menetapkan bahwa makhluk pun memiliki sifat rahmah. Sebab Allah menyebutkan dengan lafaz jamak ar-rahimin, para pemberi rahmat, berarti banyak. Dan Allah adapun Allah Subhanahu wa taala ya, maka dialah arhamur rahimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah arham, yang paling merahmati. Namun di sana masih banyak yang memiliki sifat rahmah juga, ar-rahimin. Ya, jadi di sana ya banyak yang bisa memberikan sifat rahmat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala dialah arhamur rahimin, yang paling memberikan rahmat, paling merahmati. Nah, sehingga ini sesuai dengan ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Ya. Dan menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala bukan berarti apa? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya. Ketika makhluk memiliki sifat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat. Ya. Nama sifat itu sama. Misalkan sifat rahmah seperti di sini. Atau sifat basar, penglihatan. Sama-sama memiliki sifat penglihatan. Atau sifat sama' pendengaran. Allah memiliki sifat. Makhluk juga memiliki sifat. Nah, ketika disebutkan seperti itu, maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bukan berarti sifat Allah itu sama persis. Ya, kesamaan yang mutlak, kesamaan yang sempurna dari segala sisi dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat sama' pendengaran. Makhluk juga memiliki sifat sama' mendengar. Namun pendengaran Allah jauh berbeda dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Adapun pendengaran makhluk, maka ya sebatas atau sesuai dengan semua keterbatasan makhluk dan kelemahan makhluk. Demikian pula ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat basar. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah dialah Maha mendengar. Dialah as-sami' yang Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Maka Allah memiliki sifat al-basar, penglihatan. Demikian juga makhluk memiliki sifat basar, penglihatan. Akan tetapi jauh berbeda antara basar, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat penglihatan makhluk. Ya, sifat basar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat ya, penglihatan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Taliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Ya, adapun sifat penglihatan pada makhluk adalah sifat yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan sesuai dengan makhluk itu sendiri yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, sehingga tidak akan sama persis. Ya, paling yang sama adalah namanya. Sama-sama disebut basar, penglihatan. Sama-sama sifat itu disebut dengan sama, pendengaran. Demikian juga di sini sifatnya namanya adalah sifat rahmah. Tetapi hakikat kenyataan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berbeda dengan sifat rahmah yang ada pada makhluk. Makhluk satu sama lain bisa saling merahmati. Ya, bisa saling merahmati. Namun tetap rahmat makhluk itu ya penuh dengan kekurangan, kelemahan, berbeda dengan sifat rahmat yang Allah miliki. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala taliqu bijalali wa 'azamatihi. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Adapun sifat rahmat yang ada pada makhluk, maka penuh dengan keterbatasan, sesuai dengan keterbatasan dan kelemahan para makhluk itu sendiri. Sehingga di dalam ayat ini Allah menetapkan ya, sifat rahmat untuk dirinya sendiri dengan Allah mengatakan wa huwa arham. Demikian pula Allah menetapkan sifat rahmat bagi makhluk, yaitu dengan Allah mengatakan ar-rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Menunjukkan menetapkan sifat bagi Allah, ya, sekaligus menetapkan sifat bagi makhluk, itu bukan suatu hal yang mustahil. Makhluk memiliki sifat, Allah juga memiliki sifat, ya, itu bukan suatu hal yang mustahil atau suatu hal yang bertentangan. Makhluk memiliki sifat, Allah juga memiliki sifat. Ya, namun laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, namun sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Sehingga tidak sebagaimana diyakini oleh al-bid'ah. Ya, mereka meyakini bahwa itsbatus sifati lillah, menetapkan sifat bagi Allah, maknanya adalah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Ya, padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat bagi Allah karena Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Dia memiliki sifat itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Ta'ala di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, sekian banyak ribuan mungkin. Ribuan ayat dan hadis. Ya, ribuan ayat dan hadis semuanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita menyalahartikan, mentahrif, menyelewengkan makna sekian banyak dalil, ribuan dalil ini dengan mengatakan ya, disebutkan di dalam ayat atau dalam hadis Allah memiliki sifat ini, kemudian kita mah tidak, Allah memiliki sifat ini, kita justru mah tidak. Sekian ribu hadis kita tolak maknanya. Sekian ribu ayat kita tolak maknanya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan zahir ayat ini, zahir hadis ini adalah tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau kita meyakini, kita mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu perlu ditakwil, perlu ditakwil kepada makna yang berbeda, tidak sesuai dengan zahir ayat atau zahir hadis. Artinya kita menganggap bahwa zahir ayat ini adalah kekufuran. Ayat ini zahir lafadznya adalah kekufuran, sehingga tidak boleh kita bawa kepada makna zahirnya, harus kita bawa kepada makna yang lain. Karena zahirnya adalah tamsil. Zahirnya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, subhanallah, padahal tamsil itu telah ditegaskan oleh ya, Ahlussunnah wal Jamaah, tamsil itu adalah hukumnya adalah kufur, seperti yang telah kita pelajari. Tamsil menyamakan Allah dengan makhluk hukumnya adalah apa? Kekufuran. Berarti konsekuensi keyakinan mereka para ahlul bid'ah adalah bahwa zahir ayat dan zahir hadis itu adalah kekufuran. Ayat ini zahirnya kekufuran, subhanallah. Bagaimana mungkin akan menjadi tibyan likulli syai? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelas. Ya, agar menjadi jelas segala sesuatu. Agar menjadi terang segala sesuatu. Tapi ternyata zahirnya adalah kufuran. Ini bukan penjelas kalau begitu. Ya. Na'udzubillah. Sehingga sebagaimana di dalam ayat ini surat Yusuf ayat 64. Wa huwa arhamur rahimin. Allah menetapkan sifat rahmat bagi dirinya. Sekaligus Allah menetapkan sifat bagi para makhluk, sifat rahmat. Dan Allah tidak menjadikan hal itu sebagai pertentangan. Menetapkan sifat untuk Allah, sifat rahmat. Dan menetapkan sifat rahmat untuk makhluk bukan hal yang bertentangan. Oleh karena itu Allah Ta'ala sendiri mengatakan, wahuwa arham ar-rahimin. Dan Allah dialah yang paling merahmati di antara para pemberi rahmat. Naam. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Sebab Allah menetapkan sifat rahmat untuk dirinya namun dengan isim tafdhil atau af'al tafdhil arham. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar, jauh lebih besar daripada rahmat yang dimiliki oleh makhluk, sehingga Allah menyebutkan dengan isim tafdhil atau af'al tafdhil arham, perbandingan tingkat paling. Allah dialah yang paling merahmati di antara para pemberi rahmat, sehingga tidak menafikan bahwa makhluk pun memiliki sifat rahmat. Naam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, itu sangatlah besar sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat agung, maha agung, sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah ya, hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat melihat seorang wanita yang berada bersama para tawanan yang lain. Ada seorang wanita yang berada di tengah-tengah para tawanan. Ya, para tawanan perang. Ya. Wanita itu mencari-cari bayinya. Ya. Ketika dia sudah melihat bayinya, menemukannya, dengan segera dia mengambil bayi tersebut, bayinya itu, dan dia dekatkan ke dadanya. Ya, di hadapan orang-orang dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atarauna hadhil mar'a anna hadhil mar'ah? Atarauna anna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian ya menganggap, mengira, menduga bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya, mau melemparkan anaknya ke dalam api? Apakah kalian memandang bahwa mungkin-mungkin saja wanita ini tega, entah kapan wanita ini tega melemparkan anaknya ini ke dalam api? Ya. Maka para sahabat menjawab, "La. Wallah ya Rasulullah, tidak, demi Allah tidak mungkin. Tidak mungkin wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api." Ini menunjukkan apa? Asar rahmah. Ini merupakan efek buah dari sifat rahmah seorang ibu kepada anaknya. Ya, setelah beberapa lama terpisahkan, ya di tengah-tengah kondisi yang berkecamuk, kondisi perang, ya kacau, kemudian dia temukan, walhamdulillah ternyata tidak hilang atau tidak meninggal anaknya itu, bayinya itu. Nah ini merupakan buah dari sifat rahmah yang ada pada seorang ibu terhadap anaknya. Para sahabat mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin demi Allah wahai Rasulullah. Ya, wanita ini mau melemparkan anaknya ke dalam api." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Lallah benar-benar sungguh, lam di sini lam mulib tidak ya. Ini fungsinya untuk menekankan lallahu sungguh benar-benar. Allah subhanahu wa ta'ala lebih rahmat kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan wanita ini terhadap anaknya. Ya. Rahmat wanita ini terhadap anaknya sangat besar. Bisa dilihat ya efeknya, buahnya, buktinya tadi. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar rahmatnya jauh lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih merahmati terhadap hamba-hambanya dibandingkan rahmat wanita ini kepada anaknya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat. Makhluk juga memiliki sifat rahmat. Hanya saja rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Gak mungkin sama persis, gak mungkin. Ya. Bahkan yang paling merahmati, sifat rahmat yang terbesar di dunia ini mungkin yaitu sifat rahmat seorang ibu kepada anaknya. Rahmat yang terbesar di dunia ini mungkin. Tetap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dan tidak sebanding. Ya. Dan rahmat seorang ibu terhadap anaknya itu tidak akan sebanding dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuai dengan yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat ini tadi, wahuwa arhamur rahimin, dan Allah dialah yang paling merahmati di antara para pemberi rahmat. Ya. Demikian pula terdapat hadis riwayat Bukhari yang sangat jelas betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sangat besar dibandingkan dengan rahmat makhluk. Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Mi'ata juz'in. Fa'amsaka 'indahu 99 rahmah. Lalu Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Ya. Allah jadikan rahmat itu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada berapa? 100 rahmat, dan Allah menahan 99 bagian rahmat tadi di sisinya. Allah tahan. Kemudian yang Allah turunkan ke muka bumi berapa dari ke 100 bagian itu? Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah menurunkan ke muka bumi satu bagian saja dari ke 100 bagian rahmat. Ya. Famin dzalikal juz'i, kok cuma satu bagian saja berarti kecil. Ya, jangan lihat kecilnya ini, jangan lihat kecilnya 1 dibandingkan 99. Ya, cuma 1% 1 dari 100. Jangan lihat kecilnya ini. Tetapi lihatlah rahmat siapa itu. Atau siapakah yang memberikan rahmat? Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha besar. Ya. Famin dzalikal juz'i. Lalu dari satu bagian rahmat itu yang Allah turunkan ke bumi, tatarahamul khalaiq, semua makhluk di muka bumi saling merahmati. Jadi makhluk satu sama lain saling merahmati di muka bumi ini merupakan buah dari satu bagian rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Padahal masih ada ke-99 bagian rahmat yang Allah tahan di sisinya. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusiba. Ya, sampai-sampai di antara rahmat antara para makhluk di dunia, ya, dengan satu bagian rahmat tadi yang Allah turunkan, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha, sampai ya seekor hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir menginjaknya. Ya, karena khawatir menginjaknya. Kan hewan seperti itu. Ya. Sebuas apapun hewan itu, sebuas apapun, sebesar apapun, ya. Tapi tetap terhadap anaknya apa? Terhadap anaknya rahmat, menyayangi. Nah, termasuk rahmat seorang ibu kepada anaknya. Rahmat seorang ibu kepada anaknya tidak bisa dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maha besar. Kenapa? Karena rahmat seorang ibu kepada anaknya sebesar apapun itu hanya bagian dari satu bagian rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Jadi satu bagian rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk semuanya, semua makhluk yang ada di muka bumi sehingga mereka saling merahmati. Ya. Dan rahmat seorang ibu ini kepada seorang anak ini, ya, itu kan hanya sebagian kecil. Dari miliaran makhluk di muka bumi ini yang saling merahmati. Padahal saling merahmati di antara miliaran makhluk di muka bumi ini, ya, mereka bisa saling merahmati hanya dengan apa? Satu bagian rahmat yang Allah turunkan, ya, yang Allah turunkan ke muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala masih menahan 99 rahmat di sisinya. Tidak bisa dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rahmat makhluk, ya, ini tidak sama. Ya, rahmat makhluk, ya, sesuai dengan kondisinya, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala maka maha besar, wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala dialah maha memberi rahmat, yang paling merahmati dari para pemberi rahmat. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Ya, sementara ini yang kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah kesempatan pagi hari ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.